Suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia, hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hati. Dalam satu cinta, sewaktu kita bersama.